على آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Sebelum kita lanjutkan pada bahasan tanda kiamat kecil berikutnya, berkaitan dengan tanda yang lewat, itu berkaitan dengan tanda yang ke-27 tentang masalah memberi warna uban dengan warna hitam di catatan kaki. Tepatnya pada perkataan Az-Zuhri, Az-Zuhri mengatakan bahasanya, kami memberi warna uban dengan warna hitam dikatakan lalu sekerja juga jika wajah masih nampak muda. Falamma nafada al-wajhu, maka tatkala wajah itu telah nafada, atau maknanya getar. Jika wajah itu sudah bergetar, sudah tidak lagi halus, pelasnan, kemudian juga gigi itu bergetar, sudah tidak lagi bisa tertutup rapat, terpental, karena kemudian terbeban, bagaimana kondisi aslinya yaitu putih. Kemudian tanda kiamat berikutnya yang berkata dua kalau ma'alif hafizullahullah ta'ala di hadis salihin ilangnya ma'aram salih. Mendaki antara tanda kiamat yang dilakukan oleh ma'aram salih, kita telah ya sedikitnya keberadaan orang-orang pilihan dan banyaknya orang-orang yang jahat. Yang besar berbeda dengan sisa di muka bumi kecuali orang-orang yang jahat. Itulah orang-orang yang mengalami dan menjumpai peristiwa terus kejadian. Dalam hadis dari Abdullah bin Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu sa'atu qiyam kitabkan sampai Allah mengambil syahidahu min ahlil ardi." Syahidah artinya adalah ahlil khair berdiri tidak orang-orang yang baik dan orang-orang yang taat. Diambil dari kata-kata asyraf, dan asyraf itu termasuk kata-kata yang disebut ad-dajj, kata-kata yang maknanya itu berkebalikan. Maka asyraf itu bisa maknanya orang yang baik, bisa juga maknanya orang yang jahat. Di situ kata yang mengandung makna lebih dari satu dan makna lebih dari satu itu berlawanan. Macam ta'at yang di awal itu bisa artinya menjual, bisa artinya membeli. Sekemana syara itu bisa artinya membeli, bisa artinya menjual. Contoh kalimat, maka asra, syarifah, bisa artinya orang taat, bisa juga artinya orang kejar. Yaqa al-asra, bisa artinya al-asraf orang-orang mulia, wal-arabil, bisa jadi artinya telah orang-orang gila. Maka Allah sangat mengambil orang-orang yang baik-baik yang berduduk bumi, saya kekotiha, maka yang berduduk di bumi adalah ajadah. Ajadahnya Allah, orang-orang yang nilainya sampah, atau orang-orang yang minat, dan orang-orang yang tidak ada kebaikan bendanya. Dan dijelaskan ajadah adalah orang-orang yang tidak menentang hal yang makruh dan tidak mengingkari hal-hal yang mungkar. Di sini kata Muhammad dalam sunnah dan makna pembacaan mengatakan sanadnya sahih. Kiatkanlah al-hakim al-hakim mengatakan sahih menurut kriteria Bukhari dan Muslim dan penilaian al-hakim itu oleh Az-Zahabi. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengandung dan memastikan orang yang baik dan orang yang taat agama sehingga kita adalah manusia nampak orang yang hina dan orang yang tidak ada kebaikan pada diri ini. Dan ini terjadi pada saat ilmu itu diangkat dan manusia menjadikan masyarakat menjadikan pemimpin dalam masyarakat sana hasil jualan orang-orang yang bodoh dalam masyarakat. Itulah yang diangkat sebagai kekuatan pemimpin dalam agama sehingga mereka memberikan fatwa tanpa ilmu memberikan fatwa mereka dari Amr bin Suhaib dari kota bin Suhaib menjadi dari kakeknya Suhaib yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya di alam nanti sudah maklum manusia akan mengalami dan menjumpai satu masa di bawah badu nabi ini di bawah balasan di mana mereka akan dicari pada waktu itu benar-benar dicari. Di kepemimpinmu, maka yang bersifat dari manusia adalah kisah kisah kecepatan bagi artinya secara sesuatu yang jelek kisahlah kandung kisahlah berat dan hormat artinya adalah kandung yang jelek berat yang jelek hormat yang jelek dan dia digunakan untuk semua yang berkulit seperti darah yakni adalah sesuatu yang jelek yang biasa dipakai untuk setiap dipakai darah-darah untuk yang berkulit semacam berat, hati, kandung. Jadi pemimpin bukanlah maka yang tersisa adalah orang yang jelek. Marisa, marisa artinya istalafah, tercampur bau, tidak karuan, tidak jelas, dan juga amat mereka. Waktalah itu dan mereka begitu nyata maksud politik, bahkan mereka akan mereka itu seperti ini, rumah Nabi memberi menggambarkan dengan tasbih, menyiarkan dari Nabi menunjukkan tetap waktu yang kesulitan di antara sesama mereka. Jadi memang Ahmad sahabat Muhammad itu mengatakan sunat yang sahih jadi yang tidak berhakim sahabat itu mengatakan sahih yang sunat sunat yang sahih yang disusui oleh Az-Zahabi. Bagi hadis salihin dan hilangnya orang-orang soleh itu terjadi manakala dijumpai oleh kemaksiatan di masyarakat atau meninggalkan Allah menjumpa karena orang-orang soleh dan muslim dan kemungkaran dan mengatakan rumahnya dan nampak dan demikian banyaklah kerusakan amma hukul ada maka Allah akan merasakan kesalahan bersama mereka tidak kesalahan tertentu. Bagaimana kita berkata dalam Nabi Muhammad SAW dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW Bahkan di binatang kan yang tengah-tengah kami masih ada orang-orang yang sholat. Nabi katakan, iya, mungkin saja manakala kejelekan itu juga banyak. Setelah perbuatan jelek, orang-orang jelek itu banyak dan mendominasi. Ya, kenapa? Bukhari. Kemudian pada kiamat tentunya dalam kisah para abdafin naiknya orang-orang rendah. Maka di antara tanda kiamat adalah naiknya orang-orang yang rendah sehingga lebih mulia daripada orang-orang yang terbaik yang ada di masyarakat. Meskipun mulai umur pun agung dan istighfar bahkan lebih diutamakan untuk memegang dan mengendalikan kelebihan tunahum tanpa mengambil orang-orang yang saleh, orang-orang yang mulia. Jika urusan manusia, urusan masyarakat itu dipegang ada pada tangan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang hina, dan orang-orang yang tidak ada kebaikan pada diri mereka. Jadi adalah kondisi di mana ilikah asfah ketika terjadi juga seperti hakikat terjadi juga berbagai tolak ukur. Jadi terjadi manakala masalah seperti keadaan ini satu perkara yang sering kita saksikan di zaman ini. Maka kita lihat banyak tokoh masyarakat dan orang yang mencintai aksi warisan ini yang mencintai solusi dan pendapat ketika ada masalah. Dan yang ketiga adalah mungkin paling sedikit kualitas besar-besar kekalikan mereka dan paling dipilih kualitas umum mereka. Terpun orang yang benar-benar syarat dan berilmu tidak terpakai. Orang yang asal dia kenal jadi figur publik, meskipun dia jadi figur publik karena kemaksiatannya, mungkin dijadikan usulan dan masalah, dimintai komentar, dimintai pendapat. Maka nerwati pada seharusnya orang-orang yang orang-orang yang taat beragama dan orang yang bertakwa itulah orang-orang yang didahulukan di kepercayaan mereka untuk mengendalikan urusan banyak orang. Karena manusia yang paling mulia, paling utama dan paling mulia adalah orang yang taat dan bertakwa. Maka jika bagaimana firman Allah, inna ta'amakum yang dibawa Allah, yang paling mulia di antara kalian insya Allah adalah yang paling bertakwa. Jika orang yang paling mulia adalah orang yang paling taat menurut Allah, maka harusnya kaum muslimin juga demikian. Mereka mungkin tidak punya orang yang paling mulia untuk dimuliakan dan orang yang paling bertakwa. Bahkan itu maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memberikan jabatan dan pernah mengaturkan banyak orang kecuali orang yang dia adalah manusia yang paling saleh dan orang yang paling berilmu tentang Islam. Demikian pula apa yang dilakukan oleh para khalifah kepada beliau. Dan contoh untuk hari ini sangat banyak. Di antara istilah hadis yang dikenal besar seperti ini Rasulullah Anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengalihkan kepada penduduk daerah Mekah, ini satu daerah di Yaman, yang dibina kepada orang-orang Nasrani. Nanti katakan, tidak akan dihukum Rasulullah Nabi dan sungguh akan aku utus ke daerah kalian untuk berdakwah ke daerah kalian ke orang yang dapat dipercayai. Amin, ini tidak benar, orang yang terpercaya. فاستشرف لها أخذ النبي صلى الله عليه وسلم لقد فرض ذلك مصطفى جبتو كإيمان menjadi manusia yang benar dinyatakan aminah atau amin. Ternyata Nabi mengirim ke daerah Nasrani Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Ya, Abu Ubaidah ini dibilang aminu hadir umat, orang yang terpercaya dari umat Muhammad Rasulullah. Disinterkan oleh Bukhari di tulis judul bab oleh Bukhari maka di ijazah di khutbah dan wakil Bukhari bab riwayat-riwayat yang membolehkan menerima cerita satu orang yang jujur. Sisi penelitiannya maka ilmu agama yang didapatkan oleh orang-orang Tehran Najran adalah apa yang disampaikan dan dikatakan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan dia sendirian berdoa. Apakah mereka menolak cerita dan kabar yang disampaikan oleh Abu Ubaidah dengan alasan dia cuma sendirian, kami tidak mau beriman. Apakah demikian kita berkata? Tidak. Mereka pun menerima pelajaran akidah, pelajaran masalah ibadah, dari Ubaidah Amir bin Jarrah, padahal Ubaidah ini sendirian Nabi utus untuk berjalan ke daerah Najran. Ini dalil saya cerita satu orang berkaitan dengan masalah agama, berkaitan dengan masalah akidah, adalah cerita yang diterima. Ilmu yang didapatkan, ilmu agama, ilmu akidah yang didapat dari cerita satu orang adalah ilmu yang sah. Kemudian nanti kita katakan selain bolehnya mengharap jabatan, manakala dalam mengharap jabatan tersebut menyebabkan jabatan tersebut memiliki keutamaan. Maka para sahabat Nabi di sini melanak menunjukkan kata-kata tadi, para sahabat Nabi berangan-angan untuk mendapatkan jabatan yang Nabi akan berikan. Mereka mengamankan jabatan di sini bukan karena jabatan, karena fadilah, keutamaan dan kelebihan dari orang yang diberi jabatan. Itu orang yang dikatakan orang yang benar-benar aman. Berikut ini ada beberapa hadis yang menunjukkan naiknya orang-orang yang rendah dari kedudukan dan yang diantaranya adalah kita Imam Ahmad yang berbuat rasulullah tua anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan datang kepada manusia akan mengalami tahun-tahun penuh dengan tipu daya. Orang yang suka bohong dianggap kata-kata yang benar. Orang yang omongan yang jujur dianggap bohong. Orang yang suka khianat malah diberi amanah. Orang yang amanah malah dianggap bukan khianat. Yang tipu pihak ruwai bidah dan banyak ruwai bidah yang suka ngomong. Ada yang bertanya ruwai nabi apa itu ruwai bidah. Yang dikatakan asyafi orang yang bodoh yang berbicara berkomentar di amran anak perkara yang menyangkut banyak pihak, banyak orang. Maka kota besar itu berkaitan dengan menyangkut banyak orang. Dicatatkan nanti nomor 2 Ruwai Bidah, yang terdapat pengertiannya di makan tadi Jadi orang yang sambil budak, wajib tidak ada bentuk terakhir dari rafidah. Wal'afi, maknanya, makna asli adalah orang yang tidak berdaya, alladhi rafadah, yang lemah dari mendapatkan hal-hal yang luhur dan mulia. Maka ada dan dia tutur tidak mampu gerak untuk mencari hal-hal yang mulia. Tetapi ada sebuah orang yang remeh, khasif, orang yang gina, al-fakir, orang yang gina. Di antara perbuatan tak jelas, orang orang bodoh tak tahu urusan dan bicara tentang masalah masalah yang tidak berkaitan dengan masalah negara, suruh komentar setiap dia tahu orang yang punya suara kumpul, suara kumpul teman jika dia ngertinya itu cuma menempati mancul sesuatu komentar kondisi belum Indonesia, maka apa yang akan dia lakukan? Ngomong ngaco saja, hanya ngomong ngaco saja, dia tidak tahu apa-apa, ngerti, punya ilmu, punya pengalaman, punya ini tak ada komentar masalah yang itu berkaitan dengan urusan banyak orang, urusan pemerintahan, urusan kegaraan. Nah, maka ini namanya Roy Bido. Ya, sering disebut di koran tempat kita dengan sebutan suara akar rumput itu malah Roy Bido ngomong dalam urusan urusan besar. Ya, di sini saya punya Imam Ahmad, saya Ahmad Muhammad Tidak mengatakan, Ahmad yang Hasan, Matan yang Sahih, Ibn Qasir mengatakan, Ahmad yang Sayyid. Dan tadi, kaya Allah kita melihatkan, di sini dari jalur ini. Demikian juga dalam hati Jibril yang panjang, Nabi mengatakan, Allah mengatakan badan tentang tanda kiamat. Jika kata seorang, jika kata seorang berusaha berusaha berurusan nanti, ketika orang yang sebelumnya itu telanjang, punya alat kaki, tiba-tiba jadi pemimpin, jadi tokoh masyarakat. Karena tak menurut semua pihak, maka itu adalah di antara pembelajaran. Demikian juga dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, inna min asrati sa'ah, di antara tanda kiamat adalah ayat kita ada dunia yang mendominasi dunia, yang menguasai dunia, yang memakai urusan dunia, adalah lupa, itu lupa. Itu lupa, Ibnu Luka ada di jabatan kaki namun di halaman setelahnya baru di cetakan saya Luka hingga Allah artinya adalah juga kemudian digunakan itu makna asalnya kemudian digunakan dalam pengertian dungu dan tercela. Maka Luka Ibnu Luka artinya adalah al-la'im, orang yang tercela. Dan terkadang digunakan luka dalam pengertian as-saghir, orang yang kecil. Maka jika luka sebutan luka itu disebutkan kepada orang yang besar, orang yang tua, maka terkadang orang tua orang yang dianggap besar, dianggap tokoh, disebut luka. maka maknanya adalah saghirul ilmi wal aqli. Dia boleh jadi orang tua namun dia luka, ibn luka, karena orang tua namun ilmunya enggak layak dengan senioritas ilmunya ilmu anak kecil, wal aqli, dan akalnya juga akal anak kecil, bukan akal yang bijak, bukan orang yang bisa memandang jauh ke depan, namun anak kecil. Itu luka. Maka manakala luka bin luka, yaitu orang yang hina, orang yang tidak ngerti apa-apa, itulah yang ngatur dan mendominasi dan mengatur urusan dunia. Fa khairun nas, maka sebaik-baik manusia pada hari itu, pada saat itu, pada kondisi semacam itu, mukminun baina karimaini, adalah seorang mukmin di antara dua orang yang mulia atau dua hal yang mulia. Tentang apa yang dimaksud dengan mukminun bainal karimain, ada beberapa penjelasan ulama tentang maknanya. Yang pertama, bainal karimain artinya baina abawain sakhiyain, mukminain. Dia adalah seorang anak yang terlahir dari bapak dan ibu yang beriman, dan keduanya adalah bapak ibu yang dermawan, yang kaya dermawan. Maka jelas orang semacam ini adalah orang yang khairun nas, termasuk sebaik-baik manusia, karena terkumpul pada dirinya kemuliaan iman dan kemuliaan karena sifat dermawan yang dimiliki oleh orang tuanya. Maka dia akan jadi manusia yang dihormati di masyarakat, manusia yang punya kedudukan karena kemuliaan nenek moyang, kemuliaan orang tua. Maka dia beriman, dia sendiri mukmin, bapak ibunya juga mukmin, ditambah dia adalah bapak ibu yang dermawan. Penjelasan yang kedua mengatakan mukminun baina karimain artinya adalah seorang mukmin yang dia berasal dari keturunan orang yang beriman dan punya anak juga orang yang beriman. Maka karimain di sini dari atas, dari arah atas dan dari arah bawah. Maka bapaknya beriman, punya anak juga anak yang soleh dan beriman. Maka dia tentu orang semacamnya adalah khairun nas. Karena dia punya anak yang soleh, beriman yang soleh. Maka meskipun dia meninggal dunia, karena dia mendapatkan ganjaran demi ganjaran, buku catatan amalnya tidaklah tertutup, terus mendapatkan ganjaran karena kesolehan anaknya. Dan boleh jadi Allah akan naikkan derajatnya di surga gara-gara doa anaknya. Demikian juga manakala dia punya orang tua yang beriman, yang boleh jadi orang tuanya itu lebih saleh daripada dirinya, maka di akhirat Allah janjikan di surat At-Tur bahasanya anak itu akan dikumpulkan dengan bapak di tempat surga yang sama, meskipun kualitas keagamaan si anak lebih rendah daripada bapaknya. Maka manakala punya bapak, punya orang tua yang kualitas keimanannya baik, kualitas kesolehannya bagus, anaknya lebih rendah, maka dia akan dikumpulkan dengan bapaknya di surga, dinaikkan derajatnya sehingga sederajat dengan orang tuanya, sehingga Allah kumpulkan keluarga dengan satu dengan keluarganya, fadlan minallah, sebagai anugerah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang punya orang tua yang beriman, punya anak yang beriman, maka dia tentu adalah khairun nas. Kemudian penjelasan yang ketiga yang dimaksud dengan mu'minun baina karimain adalah seorang yang beriman yang punya dua ekor kuda yang dia gunakan untuk berjihad fisabilillah. Tentu dia adalah orang yang mulia, dia adalah orang yang menggunakan hartanya untuk jihad fisabilillah. Penjelasan yang keempat mengatakan bahwa yang dimaksud mu'minun baina karimain adalah mu'min baina ba'irain, mukmin yang memiliki dua ekor unta yang dia uzlah, dia tinggalkan manusia yang rusak dan dia sibuk ngurusi untanya. Maka ketika keadaan itu rusak, keadaan masyarakat rusak, jika dia berada di tengah masyarakat maka tidaklah yang terjadi kecuali akan ikut-ikutan rusak. Maka manusia yang terbaik ketika itu adalah manusia yang uzlah, manusia yang menyendiri, dia sibuk dengan untanya, dengan hewan peliharaannya, dalam rangka menyelamatkan diri dari kerusakan masyarakat. Di sini Al-Haythami mengatakan di sini diatkan At-Tabrani dalam Mu'jam Awsat dengan dua sanad. Perawi di salah satu dari dua sanad tersebut adalah perawi yang siqah. Demikian pula dalam hadis yang sahih, yaitu dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW mengatakan jika berbagai urusan itu disandak, diberikan dan dipasrahkan kepada orang yang bukan layak untuk mengurusinya, maka itu tanda dekatnya kiamat, maka tunggulah terjadinya kiamat. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan di antara tanda kiamat, kata Abu Hurairah, adalah ayaklu at-tuhud al-wu'ul. Ketika tuhud itu lebih tinggi, lebih mulia daripada al-wu'ul. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, apakah demikian wahai Ibnu Mas'ud, engkau juga mendengarnya dari kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Ibnu Mas'ud membenarkan perkataan Abu Hurairah, na'am wa rabbil Ka'bah. Betul, demikian aku pernah dengar hal ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi pemilik Ka'bah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kami tanyakan kepada Abu Hurairah, apa makna tuhud? Tuhud maknanya adalah fusulur rijal, orang-orang yang rendah, itu ahlul bait, orang-orang yang berada dari keluarga yang ramidah, yang tidak jelas, di mana mereka ini ditinggikan sehingga lebih tinggi daripada orang-orang saleh. Dan al-wu'ul adalah ahlul buyut as-salihah, orang-orang yang berasal dari keluarga yang saleh, dia adalah orang yang saleh yang berasal dari keluarga orang-orang yang saleh. Di Majmu' Zawaid Al-Haythami mengatakan ada Abu Hurairah semata, fi sahih ba'duhu, sebagiannya ada dalam kitab sahih. Hadis ini juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari dari riwayat Tabrani dalam Mu'jam Awsat dari Abu Hurairah. Dan kaidahnya Ibnu Hajar, semua hadis yang disebutkan oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari tanpa komentar, tanpa kritikan, maka hadis tersebut minimal hasan menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar. Diat kelimam Ahmad dari Abu Hurairah anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadhhabu dunya, dunia tidaklah hilang, yaitu kiamat terjadi sampai dunia itu dipegang oleh luka bin luka." Artinya tidaklah hatta yasira na'imuha, sehingga kenikmatan dunia dan kelezatan dunia dan kemuliaan di dunia itu dipegang oleh luka ibnu luka. Ini tentang hadis la tadhhabu dunya, diat oleh Imam Ahmad. Demikian juga disebutkan oleh Suyuti dalam Jami' Shaghir, dan beliau memberikan isyarat dan kode bahasanya hadis tersebut derajatnya hasan. Al-Haisami mengatakan para perawi Imam Ahmad adalah perawi kitab sahih selain Kamil bin Ala, dan dia adalah perawi yang siqah. Ibnu Katsir mengatakan sanadnya jayid dan kuat, dan hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani di sahih Jami' Shaghir. Dalam riwayat Imam Ahmad dari Hudzaifah Ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu sa'atu kiamat, tidaklah terjadi sampai manusia yang paling berbahagia karena mendapatkan dan memegang dunia adalah luka bin luka." Diat ke Imam Ahmad, dan Suyuti di Jami' Shaghir mengisyaratkan, memberikan kode kalau hadis itu sahih, dan hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Hudzaifah menceritakan hadis Nabi tentang masalah tercabutnya amanah. Maka amanah itu tercabut sampai yuqalu li rajul, dikatakan kepada orang yang masih memiliki sisa-sisa amanah, ma'ajladahu, betapa sabarnya dia, betapa cakepnya dia, betapa berakalnya dia. Padahal orang yang dipuji-puji selangit itu tidak ada pada hatinya iman, meski hanya seberat biji sawi. Dan apa yang dikatakan oleh, dan hadis yang diceritakan oleh Hudzaifah ini, ada sebuah realita di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin di zaman ini. Maka banyak orang memberikan pujian kepada seseorang dengan mengatakan betapa cerdasnya dia, betapa luhur dan bagus akhlaknya. Maka dia sebut-sebut orang tersebut dengan ablaq awsaf al-hasanah, dengan sifat-sifat yang indah, yang luar biasa. Maka dia puji dengan sanjungan dan pujian yang selangit. Padahal orang yang dipuji selangit ini adalah min afsakin nas. Realitanya kalau ditimbang dengan timbangan Quran dan Sunnah adalah termasuk manusia yang sangat fasik dan hobi maksiat, dan manusia yang paling sedikit ketaatannya dan amanahnya. Bahkan boleh jadi dia adalah musuh kaum muslimin dan bekerja keras untuk menghancurkan Islam. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Namun orang yang semacam itu dipuji selangit, orang yang hebat, orang yang ini, padahal orang yang lembut hatinya, orang yang berakhlak mulia, padahal dia adalah orang yang demikian keras permusuhannya kepada Islam dan kaum muslimin. Kemudian tanda kiamat berikutnya adalah manakala tahiyat penghormatannya itu ucapan salam lil ma'rifat, hanya ditujukan kepada orang-orang yang dikenal saja. Dan ini adalah tanda kiamat yang tercela. Maka di antara tanda kiamat adalah seorang tidaklah memberikan ucapan salam kecuali kepada orang yang dia kenal, kecuali pada kawannya. Dalam hadis, dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kiamat adalah seorang itu mengucapkan salam kepada orang lain, namun dia tidaklah mengucapkan salam kepada orang lain illa lil ma'rifat, kecuali karena dia kenal dengan orang tersebut. Lihat kalau Imam Ahmad, Syekh Ahmad Muhammad Syakir mengatakan sanadnya sahih. Dalam satu riwayat Imam Ahmad yang sanadnya juga dinilai sahih oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir, Nabi mengatakan sebelum kiamat terjadi akan dijumpai fenomena taslimul khasah, ucapan salam yang khusus pada kalangan tertentu saja. Dan ini adalah satu, dan ini adalah satu hal yang tercela, dan sangat disayangkan. Ini adalah sesuatu hal yang kita saksikan di zaman ini. Banyak orang tidaklah mengucapkan salam kecuali kepada orang-orang yang dia kenal. Yang boleh jadi ini terjadi karena fanatisme kelompok. Yang bahasa Arabnya fanatisme kelompok itu namanya hizbiyah. Maka dia tidak, maka sebagian orang tidak mengucapkan salam kecuali pada orang-orang yang satu kelompok dengannya, orang yang dia kenal sebagai kawannya dalam satu kelompoknya. Makanya adalah perbuatan yang tercela, menyelisih sunnah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi umatnya untuk menyebarkan salam kepada orang yang Anda kenal ataupun tidak Anda kenal. Dan bahasanya menyebarkan salam itu adalah sebab tersebarnya rasa cinta di antara kaum muslimin. Yang rasa cinta di antara kaum muslimin ini adalah sebab terwujudnya iman, yang iman itu merupakan sebab masuk surga. Sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Karena orang kafir tidaklah masuk surga. Wala tu'minu, dan kalian tidaklah benar-benar beriman sampai kalian saling mencintai. Maka iman di depan sama di belakang itu beda. Hatta tu'minu sama wala tu'minu itu lain. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian punya iman meskipun barang sedikit. Wala tu'minu, dan kalian tidak benar-benar beriman sehingga kalian saling mencintai, maka aku tunjukkan kepada kalian satu amal yang jika kalian mengerjakannya, jika kalian saling mencintai, sebarkanlah ucapan salam di antara kalian. Artinya, ucapkanlah salam kepada semua orang yang kita ketahui dia adalah muslim. Sehingga salam itu tersebar di mana-mana, terdengarlah suara orang mengucapkan salam di berbagai tempat, di berbagai pojok, tidak hanya di tempat-tempat tertentu saja. Kemudian di antara tanda kiamat adalah ilmu itu dicari, dipelajari anil asagir, dari orang-orang rendahan atau orang-orang kecil. Dikutip oleh Abdullah bin Mubarak dengan sanadnya dari Abu Umayyah al-Jumahi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara tanda kiamat ada tiga perkara. Salah satunya adalah ayyutamasal ilmu indal asagir, ilmu itu dicari dari orang-orang yang kecil dan atau rendahan. Lihatkan riwayatnya ada di kitab Zuhud karya Ibnu Mubarak. Al-Albani mengatakan sahih, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar pun berdalil dengan riwayat ini di Fathul Bari. Maka itu mengisyaratkan kuatnya hadis ini menurut Ibnu Hajar. Nah, apa itu asagir? Asagir, ulama berselisih pendapat tentang makna as-sahih. Ya, pendapat pertama adalah pendapat Imam Mubarak. Abdullah bin Mubarak boleh ditanya tentang apa itu makna as-sahih. Maka jawaban beliau adalah as-sahih adalah orang-orang yang berkata-kata masalah agama dengan semata-mata pendapatnya. Adapun sahir anak muda, yarwi anhu kabir, dan ada orang yang lebih tua yang mengambil riwayat hadis darinya. Maka jika ada anak muda yang memang berilmu, sehingga orang tua pun belajar ilmu agama darinya, falaysa bisaghir, maka bukanlah saghir, bukanlah termasuk as-saghir. Waqala fi dhalika aidan, Abdullah bin Mubarak juga mengatakan, atahum ilmu min kibali as-saghirihim, di antara tanda kiamat adalah mereka mendapatkan ilmu namun dari orang-orang kecil dan muda mereka, yaitu maksudnya adalah ahlal bidah, orang-orang yang sesat. Kemudian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan manusia selalu dalam kebaikan selama ilmu itu datang dari para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari orang-orang besar mereka. Maka jika datang pada mereka ilmu dari arah orang-orang anak-anak muda mereka atau orang-orang kecil mereka, yaitu ahlul bidah, maka tafarqat ahwa'uhum, maka keinginan mereka itu beda-beda macam-macam, halaku, maka mereka binasa. Perkataan Ibnu Mas'ud ini ada di Kitab Zuhud karya Ibnu Mubarak. At-Waijiri mengatakan, diatkan oleh Tabrani dalam Mu'jam Kabir dan Awsat, Abdul Razak dalam Musnad dengan redaksi yang semisal, dengan sanad yang sahih menurut kriteria Muslim. Maka ini pendapat pertama tentang makna as-saghir. Maknanya adalah orang-orang sesat, orang-orang yang tidak memiliki ilmu yang benar, tidak memiliki akidah yang benar, dia menjadi rujukan dalam masalah ilmu. Namun ada pendapat yang lain dalam masalah ini. Ya, sebelumnya, pada dasarnya memang ulama berselisih pendapat tentang pengertian zirar atau as-saghir. Di sini ada banyak pendapat yang disebutkan oleh Ibn Abdul Bar di Jami' Bayani Ilmi wa Fadlihi. Demikian juga disebutkan oleh Asy-Syatibi di Al-Iktisam. Yang tadi pendapat pertama telah kita bacakan, yang ada di Asratu Sa'ah. Pendapat kedua disebutkan oleh Syekh Abdul Salam Berjas di kitab beliau Awak Ikut Tolak. Pendapat yang kedua ini pendapat Ibnu Qutaibah. Beliau mengatakan bahasanya as-saghir atau sighar atau saghir artinya adalah anak-anak muda. Maka Ibnu Qutaibah setelah membawakan asar Ibnu Mas'ud yang baru saja disebutkan, asar Ibnu Mas'ud yang terakhir tadi kita baca, Ibnu Qutaibah mengatakan yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud manusia selam dalam kebaikan selama yang menjadi ulama-ulama mereka adalah masyayikh, adalah orang-orang yang tua, dan bukanlah ulama-ulama mereka anak-anak muda. Kenapa? Karena orang tua telah hilang darinya mut'atus syabab wahidatuhu wa ajalatuhu wa syafahuhu. Karena orang tua itu telah hilang darinya kesenangan masa muda, telah hilang darinya hiddah, khasnya anak muda, sifat tergesa-gesa yang biasa ada pada anak muda, sifat safah, tindakan yang sering melakukan tindakan-tindakan yang keputusan-keputusan yang tidak dipikir dalam-dalam. Karena orang yang sudah tua biasanya dia telah memiliki banyak pengalaman, banyak pengetahuan, sehingga dia tidak gusa-gusu, tidak tergesa-gesa, namun dia menimbang berbagai masalah dengan pertimbangan yang dalam. Sehingga ketika dia mengeluarkan fatwa, ketika dia memberikan penjelasan, maka tidak dikalahkan dan dikalahkan oleh hawa nafsu. Dan dia tidaklah cenderung karena keinginan-keinginan tertentu. Maka dia tidak digelincirkan oleh setan, sebagaimana setan menggelincirkan anak muda. Maka seiring usia yang tua, maka ada kewibawaan, ada kemuliaan, ada haibah. Walhadasana anak muda boleh jadi mengalami hal-hal semacam ini, yang ini sudah kemungkinan besar umumnya tidak dialami oleh orang yang tua. Maka Ibnu Qutaibah berpendapat bahasanya as-saghir, sighar, saghir, di sini adalah maknanya adalah anak muda. Kenapa? Apa sisi jelek ketika anak muda itu menjadi rujukan dalam masalah ilmu? Sisi jeleknya dia sampaikan, mereka kalau disuruh ngasih saran, diminta untuk bicara tentang masalah urusan yang terutama yang besar-besar, yang gawat-gawat, seringkali mereka tergesa-gesa, menimbang masalah tidak dalam, kurang memandang jauh ke depan. Yang ini biasanya rata-rata keadaan semacam ini sudah tidak dimiliki, sudah hilang dari orang yang sudah banyak makan asam garam. Asam garam kehidupan, mereka sudah lebih tenang dalam berpikir, lebih jauh ke depan dalam menimbang, sehingga apa ya, nasihat-nasihatnya adalah nasihat-nasihat yang betul-betul bijak. Kemudian diriatkan oleh Ibn Abdul Bar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anakal Umar mengatakan, aku telah mengetahui kapankah baiknya keadaan masyarakat dan kapankah rusaknya. Jika ilmu agama itu berasal dari anak muda, maka orang-orang tua sulit untuk menerimanya. Dan jika ilmu itu disampaikan oleh orang yang sudah tua, maka anak muda tinggal mengikutinya. Maka dua-duanya mendapatkan hidayah. Maka di sini, di dua atar ini terdapat penjelasan tambahan tentang sisi buruk anak muda itu menjadi rujukan ilmu, berbeda dengan keterangan Ibnu Qutaibah, yaitu dikhawatirkan ilmu itu ditolak oleh terutama orang-orang tua manakala berasal dan yang menyampaikan adalah anak muda. Maka ada dua alasan, dua penjelasan tentang sisi jelek ilmu agama manakala ditimba dari anak muda. Yang pertama tadi, meskipun orang itu berilmu agama yang cukup mapan, jika anak muda tetap, maka sifat jiwa muda itu tetap punya pengaruh. Gusa-gusu, tergesa, kadang ya keras kepala, nimbang enggak, tidak menimbang masalah tidak dalam, berpikir tidak jauh ke depan. Ini bahaya kalau dalam urusan fatwa. Semacam ini bahaya kalau sudah jadi rujukan rujukan dalam masalah fatwa. Kemudian yang kedua tadi, di antara sisi jeleknya adalah boleh jadi ilmu itu ditolak oleh orang-orang tua gara-gara berasal dari anak muda. Maka kesimpulan Syekh Abdul Salam Barjas di awal ikut tolak, beliau katakan kesimpulannya, kata-kata sohir atau asohir itu adalah kalimat yang kata-kata yang bersifat umum mencakup sohir hissan wa ma'nan. Sohir secara realita yaitu anak muda, atau sohir secara abstrak itu orang tua namun ilmunya adalah ilmu yang sesat. Maka itu tergolong muda juga jadinya. Diingatkan oleh Syaikhul Islam Barjas bahasanya hukum ini celaan ilmu agama diambil dari anak muda laisa ala itlaqih, itu tidak mutlak, tercela pada semua anak muda. Dalilnya, alasannya, dijumpai afta wa darasa, telah memberikan fatwa dan memberikan pengajian sejumlah sahabat dan sejumlah tabi'in, dan mereka masih belia. Ibnu Abbas sudah mengajar dalam usia yang belia. Imam Syafi'i 12 tahun sudah diberi izin oleh gurunya untuk berfatwa. Dan banyak ulama yang dia masih muda dan dia sudah mengeluarkan fatwa, sudah mengajar. Dan ini mereka melakukan hal ini di hadapan para ulama-ulama yang senior. Bahkan dengan izin mereka. Akan tapi dijumpainya orang-orang semacam ini adalah satu hal yang langka, keberadaan orang semisal mereka di masa-masa setelahnya. Namun jika dijumpai memang ada anak muda yang berilmu, dikatakan dia adalah orang yang saleh dan telah terbukti bahwa ini adalah orang yang berilmu dan nampak kekokohan ilmunya, dia memiliki kekokohan ilmu yang tidak dijumpai pada orang yang sudah tua, maka boleh mengambil ilmu, maka tidak masalah mengambil ilmu yang dia miliki dari anak muda tadi. Itu makna yang penjelasan yang lain tentang makna as-sahir. Tadi disimpulkan oleh Syekh Abdul Salam Barjas, dua-duanya benar. Antara yang memaknainya dengan ahli bidah, orang yang sesat dan ilmunya sesat, dengan yang memaknainya dengan usia muda, dua-duanya benar semua. Namun, ya, maka sahir di sini bisa dimaknai itu, bisa dimaknai itu, atau mencakup dua-duanya. Dan beliau sampaikan, non hukum dalam masalah ini tidaklah mutlak. Maka yang jadi telah ukur realitanya adalah realita. Telah ukur senyatanya adalah realita. Jika ada anak muda yang berilmu dan dia bisa menempatkan diri, memposisikan diri dalam masalah-masalah besar, dia juga tidak bicara. Dia serahkan pada, ditanyakan pada orang yang lain. Maka tidak masalah mengambil ilmu dari anak muda semacam itu. Kemudian tanda kiamat berikutnya adalah duhurul kasiat al-ariyat, munculnya perempuan-perempuan yang berpakaian namun telanjang. Maka di antara tanda kiamat adalah munculnya, keluarnya perempuan dari adab syar'i berkaitan dengan perempuan, yaitu di antara adab syar'i berkaitan dengan perempuan dan memakai pakaian yang menutupi aurat mereka. Mereka memakai pakaian yang tidak menutupi aurat mereka, bahkan menampakkan perhiasan mereka, hal-hal yang menarik pada diri mereka, menampakkan rambut mereka dan anggota badan yang wajib untuk ditutupi. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada di akhir, di generasi akhir umatku, rijalun, banyak orang yang yarkabuna ala surujin, yang mereka berkendaraan di atas suruj. Surut, jamu dari sarjin, artinya pelana binatang. Namun pelana tersebut ka'asbahir rihal, serupa dan mirip dengan rihal. Rihal, jamak dari rahl, artinya adalah tempat duduk, tempat yang ditunggangi untuk onta dan onta. Maka sebenarnya rihal itu lebih besar daripada sarj. Sarj itu biasa untuk kuda. Maka sarj sama rihal sama rahl itu sama, kurang lebih pelana tempat yang diduduki. Tapi kalau sarj itu kurang lebih pelana kuda, kalau rihal tidak ada semacam tandu atau mirip dengan tandu yang dipasang di punggung unta. Maka dia sama-sama sesuatu yang ditaruh di atas binatang, kemudian sesuatu tersebut diduduki. Cuma rahl lebih besar daripada sarj, lebih besar daripada pelana kuda. Nah, rahal itu lebih besar daripada sarj, biasanya ditutupi dengan kulit. Watakunu lil khail, dan yang namanya rahal watakunu lil khail, dan boleh jadi ini untuk kuda atau najaib minal ibil, unta-unta pilihan. Dan berkaitan dengan rahal, perlu juga diketahui bahasanya rumah seseorang dan tempat tinggal seseorang dalam bahasa Arab juga bisa disebut rahal. Maka rahal itu terkadang dalam bahasa Arab terkadang maknanya rumah, terkadang maknanya pelana unta. Yang perlu diketahui sebagai tambahan wawasan, dalam Musnad Imam Ahmad dicetakan yang ditahqiq oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir, di sana berbunyi bukan asbahir rihal, namun asbahir rijal. Sehingga lafadz ini membingungkan Syekh Ahmad Muhammad Syakir. Depannya rijal, kok belakangnya rijal? Rijalun yarkubuna ala surujin ka asbahir rijal. Kan jadi membingungkan. Wa yatahuli, dan nampaknya wallahu a'lam, di sini terjadi tahrib, di sini terjadi perubahan, itu perubahan titik. Ini muncul titik yang ini mungkin berasal dari muhakkik. Walidzalik, oleh karena itu, maka pada saat beliau ingin menjelaskan makna lafaz ini, beliau bingung. Syekh Ahmad Muhammad Syakir bingung dengan mengatakan, muskilul makna qalilan. Redaksi ini, hadis ini, matan ini, maknanya itu sedikit membingungkan. Karena di sini apa? Tasbih rijal birijal. Gimana kok rijal kok disupakan dengan rijal? Yang namanya rijal disupakan dengan yang lainnya. Maka fibudun, maka ini adalah satu hal yang agak jauh. Wawa taujihun mutakallafun, maka untuk menjelaskannya kita perlu taujih, penjelasan yang dipaksakan. Nah, Kok ternyata redaksi yang benar ka'asbahirijan, ka'asbahirihan, seperti rahal pelana unta, maka hilanglah apa yang menyebabkan bingungnya Syekh Ahmad Muhammad Syakir. Sehingga ya, yang dimaksudkan oleh hadis adalah menyerupai pelana, ya, pelana diserupakan dengan rihal. Rihal tadi maknanya bisa rumah, bisa pelana, mana yang tepat? Pelana ataukah rumah? Wahia hahuna, kata penulis As-Sartu Sa'ah, maka makna yang tepat untuk rihal di sini adalah ad-daur wal manazil, rumah dan rumah. Sehingga nanti kata Nabi di akhir generasi akhir umatku akan dijumpai orang-orang yang menaiki kendaraan dan kendaraannya itu seperti rumah. Wala'alla, maka boleh jadi hadis hadis ini mengisyaratkan adanya maraqib wathirah, adanya berbagai kendaraan yang empuk yang ada dan dijumpai pada banyak mobil di zaman ini. Fa innaha qad sa'arat, maka mobil-mobil yang mewah, empuk, yang enak, yang orang itu nyaman duduk di sana sebagaimana dia duduk nyaman di rumahnya, itu telah ada di zaman ini. Fa inna sarat fi hadzal zaman maraqib, karena mobil-mobil semacam itu sudah menjadi kendaraan umum, umumnya orang dinaiki oleh laki-laki dan perempuan, dan mereka menaikinya untuk pergi ke masjid atau lainnya. Wallahu a'lam. Maka kendaraan-kendaraan tersebut bagaikan rumah, yanziluna ala abwabil masajid. Kemudian mereka turun dari kendaraan-kendaraan tersebut di depan pintu-pintu masjid. Nisa'uhum, dan akan dijumpai perempuan di masa itu adalah perempuan-perempuan yang kasyatun ariyab, berpakaian namung telanjang. Alar usuhin pada kepala-kepala perempuan-perempuan tersebut ka asnabil bukhti, seakan-akan penuh unta al-ijaf. Bukhti lafdhatun mu'arabatun, aslinya adalah bahasa non-Arab yang diarabkan. Dan yang dimaksud dengan bukhti adalah al-ibil al-khurasaniyah, adalah unta yang berasal dari daerah Khurasan. Khurasan itu Rusia. Yang dia beda dengan unta yang umumnya ada di tanah Arab, bitulil a'naq, dengan panjangnya lehernya. Ijab, jamak dari ajfa, artinya adalah al-hazil minal ibil, unta yang kurus, atau hewan yang kurus yang lain. Dan ada yang menjelaskan, di antaranya adalah penjelasan Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, bahasa al-bukhti itu adalah unta yang punya dua punuk. Kemudian Nabi katakan il'anuhunna, laknatlah perempuan-perempuan semacam itu karena mereka adalah perempuan-perempuan yang terlaknat. Laukanat wa'akum, seandainya setelah kalian umat Muhammad SAW terdapat umat yang lain, lakhedamna nisa'ukum, nisa'ya perempuan-perempuan kalian akan jadi pelayan perempuan-perempuan mereka sebagaimana perempuan-perempuan umat terdahulu menjadi pelayan kalian. Di sini dikatakan oleh Imam Ahmad, Syekh Ahmad Muhammad Syakir mengatakan sanadnya sahih. Wa fi riwayatin al-Hakim, dalam satu riwayat yang diatkan oleh Al-Hakim, dan Al-Hakim mengatakan sahih menurut kriteria Bukhari dan Muslim. Namun ini dikritik oleh Zahabi. Zahabi mengatakan Abdullah Al-Qutbani meskipun dia dipakai oleh Muslim, namun dia dinilai dhaif oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Maka perlu diketahui bahasanya sebagian perawi Bukhari dan Muslim itu ada perawi yang bisa dikatakan dhaif. Namun ini menunjukkan kehebatan Bukhari dan Muslim. Lalu kenapa mereka memasukkan perawi yang dhaif dalam dan mereka berhujah dengan perawi yang dhaif di sahih Bukhari dan Muslim? Jawabannya karena mereka tahu bahwa perawi yang dhaif ini riwayatnya benar untuk riwayat yang beliau bawakan, yang diambil dan dibawakan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Beliau tahu ini riwayat yang dhaif. Namun dia dhaif dalam riwayat yang itu, dan dia tidak dhaif dalam riwayat yang ini. Nah, riwayat yang semacam itu yang diambil oleh Bukhari kemudian dimasukkan dalam sahih Bukhari. Riwayat semacam itu yang diambil oleh Muslim dan diletakkan dalam sahih Muslim. Itu jika Bukhari dan Muslim berhujah dengan seorang perawi yang menurut penilaian sebagian ulama yang lain adalah perawi yang dhaif. Maka tidak ada pertentangan antara penilaian ulama yang lain yang mengatakan dia perawi yang dhaif dengan perbuatan Bukhari atau Muslim yang meletakkannya dan berhujah dengannya. Karena Bukhari dalam hal ini tahu bahasanya perawi dhaif tersebut tidaklah dhaif dalam hadis ini. Yang ini pengetahuan semacamnya adalah pengetahuan yang luar biasa yang tidak sembarangan ulama hadis memilikinya dan menguasainya. Maka boleh jadi orang yang pemula dalam ilmu hadis, maka dia sok gagah kemudian menyalahkan Bukhari padahal dia yang salah. Karena dia cuma ngerti, oh ini dhaif, kemudian dikira semua dhaif semua. Padahal para ulama hadis ini, mereka orang-orang yang punya rasikh dalam ilmu hadis, mereka punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh sembarang orang. Mereka bisa mengetahui rawi dhaif ini punya sekian banyak hadis yang ini itu dhaif, yang ini yang itu tidak dhaif. Kemudian masih selanjutnya Abu Hatim mengatakan perawi tersebut dekat dengan status Ibnu Luhai'ah. Maka kemudian aku katakan, kata penulis As-Sa'atu Sa'ah, seandainya dia adalah perawi yang dhaif, namun hadis-hadis yang lain menguatkannya. Dalam riwayat Hakim, saya kunu fi akhi hadil ummah, akan ada di akhir umat ini sekelompok orang yang menaiki alal mayathir. Menaiki mayathir. Mayathir jamak dari mifarah. Dia adalah kain yang tajallala bi athiyab, yang ditutupi oleh banyak kain. Fayu'luha, ya, lalu mereka mendudukinya. Diambil dari kata-kata wathara, wathir artinya adalah wati'un layinun. Layinun ini, wati'un sering diinjak-injak sehingga dia lembut. Watutlakul mayathir, mayathir biasa juga dipakai oleh orang Arab dalam pengertian maraqib al-ajam, tempat duduk orang non-Arab di masa silam, yang tempat duduk tersebut terbuat atau dilapisi oleh sutra atau sutra. Dan yang dimaksud dengan mayathir di sini adalah pelana-pelana yang besar, sebagaimana riwayat yang telah kita baca sebelumnya. Hatayatukum, dan mereka datang dan mengikatkan dan berhenti di depan pintu masjid. Namun perempuan-perempuan manusia ketika itu adalah perempuan-perempuan yang berpakaian namun telanjang. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa qudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.